وقال حدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن محمد ابن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن من كل شهر قال قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في 20 ليلة قال قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك وقال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن ابن الحكم ابن ثوبان وقال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pagi kita sudah mengambil hadis yang pertama dan kita telah mempelajari tentang hukum-hukum yang terkait dengan puasa sepanjang tahun. Bahwasanya kesimpulannya bahwa dilarang untuk puasa sepanjang tahun bagi orang yang membahayakan dirinya atau hilangnya hak dan kewajiban. Hadis yang kedua yang telah dibaca juga kemarin dengan sanadnya kepada Yahya, dia mengatakan intalaqtu ana wa Abdullah bin Yazid hatta na'ti Aba Salamah, aku dan Abdullah bin Yazid berangkat sampai mendatangi Aba Salamah. فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا. Kami mengutus seseorang kepadanya, lantas beliau mendatangi kami, yakni keluar kepada kami. وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ, taunya di samping pintu rumahnya terdapat sebuah masjid. Qal fa kunna fil masjidi hatta kharaja ilaina. Yahya mengatakan kami berada di masjid itu sampai Abu Salamah keluar menemui kami. Fa qala in tasha'u an tadkhulu wa in tasha'u an taq'udu hahuna. Abu Abbas lalu Abu Salamah mengatakan jika kalian berkenan kalian masuk ke rumah, jika kalian berkenan kalian duduk di sini. Qala fa qulna la bal naq'udu hahuna, lalu kami mengatakan tidak, tapi malahan kami duduk di sini. Fahadisna, dan dia mengatakan, riwayatkan kepada kami hadis. Qala haddatsani Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abu Salamah mengatakan Abdullah bin Amr bin As telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis. Qal, yani Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, kuntu asumud dahra, aku ini puasa sepanjang tahun, yakni setiap hari dia puasa. Wa aqra'ul qur'ana kulla lailatin, aku membaca Al-Quran setiap malam, maksudnya menghatam Al-Quran setiap malam. Qala fa imma dhukirtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma arsalu wa imma arsala ilayya, boleh jadi aku sebutkan kepada nabi atau ada yang beliau mengutus utusan kepadaku, fa ataituhu, lalu aku mendatangi nabi. Jadi Abdullah bin Amr bin As dia lupa apakah dia yang menyebutkan ke nabi atau datang utusan untuk meminta Abdullah bin Amr bin As datang kepada nabi. Lalu beliau datang, faqala li, lalu nabi mengatakan kepadaku, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin, tidakkah diberitahukan, tidakkah aku diberitahukan bahwasanya engkau itu puasa sepanjang masa dan membaca Al-Quran setiap malam. Faqultu bala, benar ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Walam urid bidzalika illa alkhair, aku tidaklah menginginkan hal itu atau dengan hal itu kecuali kebaikan. Qala fa inna bihasbika an tasuma min kulli shahrin thalathata ayyam, jadi Abdullah bin Amr bin As melakukan itu semua adalah untuk mendapatkan kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya cukup bagimu untuk puasa setiap bulan itu 3 hari. Qultu, lalu Abdullah bin Amr mengatakan, ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dhalik, wahai Nabi Allah, aku mampu lebih baik dari itu, atau aku mampu lebih dari itu. Lalu Nabi mengatakan, fa inna li zawjika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan. Nabi, sesungguhnya istrimu memiliki hak atas dirimu, tamumu memiliki hak atas dirimu, jasadmu memiliki hak atas dirimu. Qal, lalu Nabi mengatakan, fasum sawma Dawud Nabiyillah alaihi salam fa innahu kana a'badan nas, maka puasalah. Puasa Nabi Allah Daud. Puasalah puasa Daud Nabi Allah alaihissalam. Sesungguhnya beliau itu manusia yang paling mengibadati Allah. Karena abadan nas, yani manusia yang paling mengibadati Allah. Qala qultu ya Nabi Allah, wa ma sawmu Daud? Lalu aku mengatakan, kata Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As, wahai Nabi Allah, bagaimana puasa Nabi Daud itu? Puasa Daud itu seperti apa? Wala kana yasumu yawman wa iftiru yawma. Beliau itu puasa satu hari, tidak puasa satu hari. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Begitu seterusnya. Qal, lalu Nabi mengatakan, waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran, yakni khatamkan Al-Quran pada setiap bulan. Ya, anjuran untuk mengkhatam Al-Quran setiap bulan. Qala qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dhalik. Lalu aku mengatakan, kata Abdullah bin Amr bin As, wahai Nabi Allah, aku mampu lebih dari itu. Qala faqra'uhu fi kulli 20. Maka bacalah Al-Quran itu pada setiap 20 hari. Jadi mengkhatamnya pada setiap 10 hari. 20 hari. Qala qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dhalik. Abdullah bin Amr As mengatakan, wahai Nabi Allah, aku mampu lebih dari itu. Qala faqra'u fi kulli 10. Bacalah Al-Quran itu, yakni mengkhatamnya pada setiap 10 hari. Qultu ya Nabi Allah, ini utiqu afdala min dhalik. Aku mengatakan, wahai Nabi Allah, aku mampu lebih dari itu. Qala faqra'uhu fi kulli 70. Lalu Nabi mengatakan, bacalah Al-Quran itu pada setiap 7 hari. Wala tazid 'ala dhalik. Jangan tambahkan lagi, atau jangan lebih dari itu. Fa inna li zawjika 'alayka haqqan wa li zawrika 'alayka haqqan wa li jasadika 'alayka haqqan. Karena istrimu memiliki hak atas dirimu. Tamumu memiliki hak atas dirimu, dan jasadmu memiliki hak atas dirimu. Qal, lalu Abdullah bin Amr bin As dia mengatakan, fashaddattu, lalu aku menambah lagi, memberatkan lagi, yakni menambah, memikulkan lebih berat. Ya, fashuddida alayya, lalu aku pun merasa dibebankan kepada diriku. Qala qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan kepadaku, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Nabi mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak tahu, boleh jadi umurmu panjang. Qala fasirtu ila alladhi qala linnabi. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, lalu aku menjadi apa yang dikatakan oleh Nabi kepadaku. Falamma kabirtu, ketika aku sudah tua, wadittu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, lantas aku berangan-angan, berharap, mencintai atau menyukai, kalau seandainya aku dulunya menerima dispensasi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pada awalnya memberikan dispensasi, diberikan tahap. Kalau puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Kalau mau lebih dari itu, ya puasanya Nabi Daud. Kalau membaca Al-Qur'an, yakni khatam sekali satu bulan. Oh, mampu lagi khatam sekali 20 hari. Oh, mampu lagi khatam sekali 10 hari. Kalau mampu lagi khatam sekali seminggu. Kata Nabi, la tazid ala dzalik. Jangan tambah lagi. Baik. Imam Nawawi dia mengatakan di sini, qauluhu waqra'il Qur'an fi kulli syahrin thumma qal fi kulli isyrin thumma qal fi kulli usbu'in wa la tazid. Ungkapan dalam hadis di atas, bacalah Quran pada setiap bulan, kemudian dia mengatakan juga bacalah pada setiap 20 hari. Ya, sampai beliau mengatakan bacalah pada setiap minggu, pada setiap pekan, setiap 7 hari, dan jangan lebih dari itu. Hadza min nahwi ma sabaq min al-irsyad fil iqtisadi fil ibadati wal irsyadi ila tadabbur al-Qur'an. Ungkapan ini, tawaran untuk baca Al-Qur'an sebulan, 20 hari, 10 hari, 7 hari, ini sama dengan apa yang telah berlalu, yaitu tentang puasa 3 hari ya ditawarkan. Ya, ini adalah bagian yang sama seperti yang telah berlalu dari bimbingan atau arahan untuk al-iqtisad, sederhana di dalam beribadah. Maksud sederhana itu yaitu beribadah yang bisa menjamin kelanjutan, kesenambungan ibadah itu. Dan bimbingan untuk mentadabburi Al-Quran. Jadi ini intinya. Intinya yang dari bimbingan itu adalah bagaimana kita memilih di dalam membaca Al-Quran itu yang menjamin kita bisa berkontinu terus, berkesenambungan terus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Abdullah bin Amr bin As, apa yang bisa menjamin sepanjang hidupnya terus menerus seperti itu, sehingga di akhirnya Nabi mengatakan, la'allaka innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Engkau tidak tahu, boleh jadi umurmu panjang. Ya, boleh jadi denganmu panjang umur. Nah, gitu. Sehingga ketika sudah tua, kebiasaan ini terus bisa dilanjutkan. Boleh jadi waktu muda kuat, tapi waktu tua tidak seperti muda. Ini yang di yang dikatakan wadittu ya an kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru waktu tua dia berangan-angan. Kalau seandainya dia terima dispensasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Waqad kanatis salaf adatun mukhtalifatun fima yaqra'un. Kalau kita lihat pada kebiasaan salaf, mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda di dalam membaca Al-Quran. Kulla yawmin bihasabi ahwalihim wa afhamihim wa wadhaifihim. Setiap hari sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan tugasnya. Jadi tidak sama para salaf dalam membaca Al-Quran, tidak sama. Wa kana ba'duhum yakhtim Al-Quran fi kulli syahr. Sebagian mereka mengkhatam Al-Quran setiap bulan. Wa ba'duhum fi 20 yawma. Sebagian mereka pada 20 hari. Wa ba'duhum fi 10 ayyam. Di antara mereka fi 10 ayyam pada 10 hari. Wa ba'duhum aw aktsaruhum fi 70. Sebagian mereka atau kebanyakan mereka setiap pekan. Setiap 7 hari. Wa katsirun minhum fi thalatha. Kebanyakan dari mereka pada 3 hari. Wa katsirun fi kulli yaumin wa lailah. Banyak juga yang membaca setiap malam dan siang, yakni 24 jam. Siang dan malamnya dia mengkhatam Al-Qur'an. Wabagum fi kulli lailatin. Sebagian mereka mengkhatam Al-Quran setiap malam. Wabagum fil yom wal lailah thalathu khatamat. Sebagian mereka pada hari dan malam, siang dan malamnya, 3 kali khatam. Wa ba'duhum 8 khatamat. Sebagian mereka lagi 8 kali khatam. Subhanallah. Wa huwa aktsaru ma balaghana. 8 kali khatam siang dan malam itu adalah riwayat yang paling atau bacaan atau khatam yang paling banyak yang sampai kepada kami, kata Imam Nawawi. Waqad awdahtu hadha kullahu. Ini telah aku jelaskan semuanya. Mudhafan ila fa'ilihi wa naqilihi. Mudhafan ila fa'ilihi, fa'ilihi wa naqilihi. Dengan menyandarkan kepada pelakunya dan penukil dari sejarah itu atau riwayat itu. Fi kitab Adabul Qurra. Imam Nawawi memiliki kitab Adabul Qurra. Lalu diceritakanlah bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran. Ma'ajumalin minan nafais tata'alak bidhalik. Di dalamnya terdapat sejumlah dari hal-hal yang berharga ya, yang berhubungan dengan itu. Baik. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ini adalah melihat kepada apa yang sudah dilakukan oleh para salaf. Wal mukhtaru, yang menjadi pilihan. Ini kesimpulan yang ada nih. Annahu yastakthiru minhu ma yumakkinuhu ad-dawamu alayhi. Ma yumakkinuhu ad-dawamu alayhi. Yang jadi pilihan itu adalah dia memperbanyak dari membaca Al-Quran seukuran yang memungkinkan dia untuk continue. Artinya apa? Semakin banyak baca Al-Quran bagus, tetapi yang menjadi paling penting lagi apa? Kontinuitasnya, kesenambungannya, terus menerus. Wala yu'tadu illa ma yaghlibu 'ala dhannihi ad-dawamu 'alayhi fi hali nashatihi wa ghairihi. Janganlah dia lakukan kebiasaan, janganlah dia jadikan kebiasaan kecuali apa yang menjadi dominan di dalam prasangkanya, pikirannya, ya, dia bisa continue terus menerus melakukannya, baik dalam keadaan bersemangat atau tidak bersemangat. Tetap ini bisa terjaga. Dalam bersemangat boleh jadi dia bisa macam sekian, tidak semangat mengendur semangatnya. Nah, yang intinya adalah bagaimana selalu bisa continue dengan apa yang sudah dibiasakan. Hadza idza lam takun lahu wadha'ifu amah. Ini orang yang seperti ini jika tidak memiliki tugas untuk kepentingan umum. Kerajonya baca Quran sih di rumahnya gitu. Enggak ada pekerjaannya yang lain. Ya, kecuali pekerjaan pribadi. Tapi kalau dia punya tugas umum, pegawai, ya, melayani orang, pemerintahan dan yang lainnya. Ya, au khasah, atau yang khusus. Ya. Ya, misalkan ya pegawai swasta bisa juga, tapi dia punya tugas gitu loh. Baik tugasnya untuk tugas umum atau tugas khusus. Ya ta'attal bi iktsari al-Qur'an anha, yang bisa menyebabkan tidak berfungsinya tugas dia, berhentinya dia dari tugas karena memperbanyak baca Al-Qur'an. Ya. Fa in kanat lahu wadhifatu 'amah. Kalau seandainya dia memiliki tugas untuk keumum, ka wilayatin wa ta'limin wa nahi dhalik. Ya, kepentingan umum seperti wilayah, yakni pemerintahan untuk melayani masyarakat, atau sebagai mengajarkan, yakni sebagai pendidik. Ya, mengajar. Coba lihat, dari pagi dia mengajar sampai sore. Ya, atau yang semisalnya. فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة. Kalau seandainya dia punya tugas-tugas yang seperti itu, maka hendaklah dia tetapkan untuk dirinya bacaan yang memungkinkan untuk menjaganya, bacaan tadi dalam kondisi dia fit, dalam kondisi bersemangat atau tidak, tanpa melalaikan sedikit pun dari kesempurnaan tugas tersebut. Ya, dia bekerja kepada seseorang, punya waktu jam kerja, maka dia tidak bisa maka hendaklah dia membaca Al-Quran disesuaikan dengan kondisinya yang memungkinkan dia selalu continue tanpa menggugurkan atau mengurangi pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya. Jadi jangan, aduh saya terlambat, kenapa terlambat? Saya baca Al-Quran dulu. Ya, pernah pegawainya Syekh Albani rahimahullah ta'ala, yang mana dia waktu itu memperbaiki jam, yakni buka toko perbaikan jam, minta izin untuk sholat duha, dia tidak izinkan. Kenapa? Tugas yang dia kerjakan untuk memperbaiki jam, boleh jadi pelanggan-pelanggan yang lain, itu jam kerja itu sebenarnya dia sudah jual. Jam kerja dia sudah, sebenarnya sudah dia jual untuk apa? Untuk pekerjaan itu sendiri, yang imbalannya gaji per bulannya. Maka waktu yang telah ditentukan, kalau kita misalkan dari jam 8 sampai jam 4 atau sampai jam 5, itu gak bisa kita otak-atik untuk kepentingan yang lain dari pekerjaan. Nah ini adalah wajib. Sholat duha adalah sunat. Maka kita tidak boleh mendahulukan yang sunat atas yang wajib. Nah, kalau kita melakukan kegiatan tadi untuk baca Al-Quran selama tidak mengganggu kesempurnaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Wa'ala hadha yuhmalu ma jaa'a 'anis salafi wallahu a'lam. Seperti ini ya, kaidah yang di atas tadi, begitulah dipahami kisah-kisah yang datang dari para salaf membaca Al-Qur'an. Ada dia mengkhatam Al-Qur'an 8 kali ya, setiap siang dan malam. Lalu bagaimana caranya itu? Ya boleh jadi dia tidak punya pekerjaan, dia hanya di rumah aja baca Quran aja. Ya mungkin boleh jadi dia punya usaha, ya yang mana untuk kehidupannya sudah ada yang datang. Diriwayatkan bahwasanya Abu Hanifah dia memiliki pegawai 1000 orang pegawai. Ya, berarti dia punya usaha. Jadi dia bukan bekerja untuk orang lain, tapi dia bisa yang mengatur dirinya gitu. Nah, jadi oh kalau gitu saya tidak baca Quran, tidak harus baca Quran. Ya gitu ya. Tapi lakukanlah yang bisa menjamin kesenambungan bacaan kita atau ibadah kita tersebut, baik dalam kondisi kita sehat, bersemangat, atau dalam kondisi yang lainnya. Qauluhu wadittu anni kuntu qabiltu rukhsata Rasulillah. Aku berangan kalau seandainya aku dulu menerima tawaran Rasulullah atau dispensasi Rasulullah SAW. Maknanya annahu kabira wa ajiza, bahwasanya dia itu sudah tua dan tidak kuat lagi. Anil muhafazati ala ma maltazamahu wadhafahu ala nafsihi inda Rasulillah. Dia tidak mampu lagi, dia sudah tua dan tidak mampu untuk menjaga apa yang telah dia konsistenkan, yang dia sudah tetapkan atas dirinya di samping Rasulullah SAW. Waktu, yakni maksudnya waktu Rasulullah SAW. Fashaqqa alaihi fi'luhu, maka pekerjaannya itu untuk melanjutkannya itu menjadi beban bagi dia, berat. Wala yumkinuhu tarkuhu, dia tidak mungkin tinggalkan. Kenapa? Lianna Nabi SAW qala lahu, karena Nabi mengatakan kepadanya, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul layl fataraka qiyamal layl. Khusus kepada dia Nabi mengatakan, wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti orang si fulan yang tadinya dia solat malam lalu dia tinggalkan solat malamnya. Jadi karena ada nasihat Nabi untuk tidak meninggalkan kebiasaan yang telah disebut, yang telah disampaikan, ya, maka dia tidak mau merubahnya. Waktu dia tua, makanya dia menyesali, seperti sedikit menyesali gitulah. Nah, kalau dulu saya menerima gimana? Makanya di sini sebelumnya kita sebutkan tentang pemahaman hadis la soma man soma al-abad, tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang masa. Pengertian yang kedua, ya, sebagaimana sudah kita baca kemarin, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Ibnu Amr, yakni Abdullah bin Amr. Kalau kemarin kita baca Ibnu Umar, sebenarnya adalah Ibnu Amr. Karena Nabi mengetahui bahwasanya dia tidak akan mampu. Apalagi dalam hadis yang lain dikatakan la'allaka yatulu bika umur. Boleh jadi umur banyak. Sehingga dia akhir hayatnya dia tidak mampu. Wa aqarra Hamzah ibn Amr al-Aslami. Nabi, bacaan kita kemarin itu salah ya. Wa aqarra Hamzah wa ibn Umar, ibn Amr itu salah. Wa aqarra Hamzah ibn Amr al-Aslami. Hamzah Ibn Amr al-Aslami disetujui oleh Nabi, ya, untuk puasa, karena dia bertanya tentang, kata dia, asrudus saum, aku puasa terus, apakah aku puasa waktu safar? Kata Nabi, jika engkau berkenan puasa, jika engkau berkenan berbuka, buka. Dan mereka yang dikatakan bahwa dia itu banyak berpuasa. Lah, kenapa Nabi membolehkan kepada Amr, kepada Hamzah bin Amr al-Aslami? Karena Nabi mengetahui bahwa dia mampu untuk melakukan itu tanpa membahayakan pada dirinya. Jadi Nabi menjawabnya sesuai dengan kondisi. Ada seorang pemuda, dia mengatakan, bertanya kepada Nabi, boleh enggak mencium istri sementara aku sedang puasa? Kata Nabi, enggak. Datang lagi satu lagi, boleh enggak aku mencium istri sementara aku puasa? Kata Nabi, boleh. Lah dua orang bertanya, yang satu tidak boleh, yang satu boleh. Karena Nabi menjawabnya sesuai dengan kondisi. Yang satu adalah pemuda, yang boleh jadi syahwatnya dia tidak bisa kendalikan. Yang satu lagi yang dibolehkan itu adalah yang sudah tua. Ya, di mana dia boleh, dia mampu untuk mengendalikan syahwat dia. Nah, di sini juga Nabi memberikan kepada Abdullah bin Amr bin As, karena Nabi tahu bahwasanya dia tidak akan mampu untuk mempertahankan. Ya. Adapun Nabi membolehkan kepada Hamzah bin Amr al-Aslami, karena Nabi tahu dia mampu melakukannya tanpa memudaratkan pada dirinya. Ya, sehingga Abdullah bin Amr bin As, dalam riwayat yang kedua yang kita baca, dia punya keinginan kalau seandainya dia bisa menerima tawaran Nabi, ya, dan ditambah lagi karena Nabi SAW melarangnya seperti orang yang dulu dia sholat malam kemudian dia tidak sholat malam. Wa fi hadzal hadis wa kalam min Umar wa kalam min Amr, di dalam hadis ini dan perkataan Ibnu Amr ini, annahu yambaghi dawamu ala ma sara 'adatan min al khairi wala yufarrituhu wala yufarritu fihi. Maka sepantasnya untuk berkontinu terus menerus di atas kebiasaan kebaikan dan jangan menyia-nyiakannya. Jadi inti yang kita lihat bahwasanya bagaimana kita bisa mempertahankan amalan kita, ya, mudawamah, dan itu yang lebih dicintai sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis sebelumnya, fa inna habal amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang continue walaupun dia sedikit. Continue banyak, mana yang lebih baik daripada continue sedikit? Hah? Continue banyak lebih baik daripada continue sedikit. Ya, tapi sekarang ini kita lihat mana yang lebih bisa, ya? Yang intinya adalah continue-nya. Semakin banyak semakin bagus. Tapi ada orang melakukan banyak tapi tidak continue. Ya. Tapi ini sedikit dia lakukan tapi continue. Maka yang continue, yang terus menerus, ini lebih baik walaupun dia sedikit daripada banyak tapi sekali. Contoh, ada orang bersedekah 2.000 setiap hari. 2.000 setiap hari. Ada orang bersedekah 10 juta hanya bulan Ramadan. Ya, mana yang lebih baik? Lebih baik 2.000 setiap hari. Walaupun nilainya enggak sampai 1 juta. Ya. Nilainya hanya 700 sekian. Daripada 10 juta tapi hanya sekali. Loh, saya bisa 1 juta setiap hari, katanya bagus. Tapi terus menerus. Ya. Wallahu taala alam, demikian dulu yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi hadis yang sudah dibaca dan belum kita ambil pelajaran dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.